السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الحمد لله. Kalimat itulah yang kita panjatkan kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan yang Allah berikan, nikmat yang Allah Jalla wa'ala berikan kepada kita, termasuk kenikmatan yang saat ini sedang kita lakukan di suasana atau kondisi wabah yang Allah Jalla wa'ala telah timpakan dan Allah tentukan kepada kita. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Jalla wa'ala untuk talabul ilmi. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi yang sulit, kondisi yang kita tertahan. Sebagaimana biasa kita lakukan, alhamdulillah kajian di tempat kita bisa kita mulai kembali sejak kemarin malam ini, dan berturut-turut setiap hari insyaallah taala sepekan sebanyak 5 kali sebagaimana jadwal yang telah antum ketahui bersama. Materi pada malam hari ini, setiap pekannya, adalah kitab tauhid. Materi pada hari Ahad ba'dal maghrib adalah kitab tauhid, melanjutkan dari materi yang sudah kita lakukan. Insyaallah taala kita akan bertemu kembali pada hari Kamis, materi yang juga melanjutkan adalah kitab Al-Usulul Thalathah. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kitab Tauhid, kita berada pada bab yang ke-14. Minasyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Pembahasan ini belum tuntas keseluruhannya dan kita akan lanjutkan pada setiap pekan insyaallah taala. Namun sebelumnya kita akan ingatkan pada benak kita bersama apa yang sudah berlalu dari pembahasan bab ini, untuk kemudian kita menyambung, melanjutkan, agar tahu bahwa pembahasan pada bab ini disebutkan oleh muallif Syekh Al-Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dengan judul Minasyirki, yang maknanya adalah termasuk kesyirikan. Telah kita tahu bersama bahwa huruf min menunjukkan litab'id, sebagian, atau bisa diartikan dalam bahasa kita diantara. Diantara kesyirikan, an yastaghitha bighairillah, adalah beristighathah kepada selain Allah. Istighathah adalah meminta bantuan. Nah, dalam rangka untuk menghilangkan dari kesusahan, menghilangkan dari musibah. Nah, yang itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang itu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pembahasan ini, mengapa dikatakan kesyirikan atau diantara bentuk-bentuk kesyirikan? Karena hamba tadi melakukan istighatsah, meminta bantuan bighairillah, kepada selain Allah. Maka bergeserlah istighatsah yang tadinya adalah ibadah, kemudian menyimpang dari al-haq, bergeser kepada kesyirikan, dikarenakan istighatsah yang dia lakukan tadi kepada selain Allah. Kemudian kata muallif rahimahullah, au yad'u ghairah, atau seseorang tadi berdoa kepada selainnya. Selainnya maksudnya selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dua perkara yang disebutkan pada judul ini termasuk kesyirikan adalah beristighatsah tadi kepada selain Allah atau berdoa kepada selain Allah. Telah disebutkan penjelasannya bahwa di akhir judul dikatakan yad'u ghairah, berdoa kepada selain Allah. Sementara istighatsah itu bagian dari doa. Bagian dari doa. Maka mengapa tidak dicukupkan saja berdoa, termasuk kesyirikan adalah berdoa kepada selain Allah, dan tetapi diletakkan judul bahwa termasuk kesyirikan adalah beristighatsah kepada selain Allah atau berdoa kepada selain. Menjadi faedah buat kita bersama, sekaligus kita menengok kepada al-masail. Al-masail artinya inti pembahasan yang biasa diletakkan oleh penulis pada akhir bab yang sudah kita kenal bersama. Pada setiap akhir bab, maka beliau letakkan al-masail, inti atau pokok-pokok faedah yang bisa kita petik dari pembahasan. Maka diletakkan pada masail yang pertama, anna 'athfad du'a 'alal istighatsah min 'athfil 'am 'alal khas, bahwa menyertakan doa atau mengkaitkan doa kepada istighatsah itu adalah bentuk mengikutkan yang sifatnya umum kepada yang khusus. Mengikutkan sifatnya yang umum kepada yang khusus. Doa sifatnya umum. Istighatsah salah satu bagian dari doa. Salah satu bentuk-bentuk doa Istighosah, bukankah istighosah itu adalah minta bantuan, memohon yang harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tadinya disebutkan bagian dari doa di awal kalimat, kemudian setelah itu yang sifatnya global, yang sifatnya umum. Maka ini diistilahkan atful am alal khas, mengkaitkan yang umum kepada yang khusus, mengkaitkan doa yang sifatnya umum tadi kemudian dikaitkan kepada yang khusus, yakni al-istighatsah. Ini faedah yang bisa kita ambil. Doa sifatnya lebih umum. Nah, secara dalil dibenarkan. Contoh, dalam salah satu ayat Al-Quran, Allah sebutkan surat Al-Hajj ayat 377, Ya ayyuhalladzina amanurka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Perhatikan ayat itu. Bisa dibuka mushafnya, surat Al-Hajj ayat ke-77. Ya ayyuhalladzina amanu wa sekalian orang-orang yang beriman, irka'u wasjudu. Rukuklah kalian dan sujudlah. Wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Ini bentuk atful am alal khas, mengikutkan yang umum kepada yang khusus. Disebutkan perintah rukuklah dan sujudlah. Bukankah itu bentuk atau bagian dari salat, dan salat itu adalah ibadah? Kemudian kelanjutannya Allah sebutkan wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Nah, rukuklah dan sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah. Tentunya sepenuhnya di dalam kehidupan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita ingatkan kembali terkait dengan judul yang mudah-mudahan insyaallah kita paham yang dimaksudkan oleh muallif. Min asyirki an yastaghitha bi ghairillah aw yad'u ghairah. Kemudian muallif bawakan beberapa ayat Al-Qur'an yang antum bisa siapkan, buka mushaf surat Yunus ayat ke-106 dan ke-107. Antum buka surat Yunus surat yang ke-10, antum kasih tanda. Nah, kemudian setelah itu nanti akan berlanjut surat Al-Ankabut ayat ke-17, tim kasih tanda sehingga memudahkan nanti untuk membukanya. Surat Al-Ankabut itu surat yang ke-29 ayatnya ke-17. Kemudian yang ketiga muallif bawakan surat Al-Ahqaf ayat ke-5. Surat Al-Ahqaf adalah surat yang ke-46. Antum berikan tanda. Dan yang keempat, yang terakhir dari pendalilan ayat Al-Quran, surat An-Naml. Ayatnya 62. Surat An-Naml adalah surat ke-27. Saya ulang kembali, surat Yunus merupakan surat ke-10. Ayatnya ke-106 dan ke-107. Kemudian surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat ke-17. Kemudian surat Al-Ahqaf, surat ke-46, ayat yang ke-5. Dan surat An-Naml, surat ke-27, ayatnya ke-62. Kita mulai pada yang pertama, surat Yunus, ayat ke-106. Dan kemudian ke-107. Allah Subhanahu wa qaulullahi ta'ala wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadhurruk fa in fa'alta fa innaka mi'idan min adh-dhalimin. Allah jalla wa ala menyatakan wa la tad'u min dunillah, dan jangan engkau berdoa kepada selain Allah. Redaksi ayat ini yang tampak adalah ditujukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara khusus, baik secara khusus ataupun secara umumnya. Maksudnya secara umum juga untuk selain beliau. Sebagian para ulama menyatakan tidak benar ayat ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena mustahil beliau akan lakukan itu. Tapi pendapat ini adalah pendapat yang lemah sekali. Maka yang benar, apakah itu sifatnya ditujukan khusus kepada beliau ataupun berlaku secara umum, yang jika seseorang hamba melakukan perbuatan ini akan terkena padanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tad'u, dan jangan engkau berdoa min dunillah, selain Allah jalla wa ala. Kemudian Allah menyatakan ma la yanfa'uka wa la yadhurruk. Apa yang tidak memberikan manfaat kepadamu dan tidak pula memudaratkan atau mencelakaimu. Kalimat seperti ini yang sudah kita bahas disebut dengan bayanul waqi'. Bayanul waqi', bayan itu penjelasan, al waqi' itu adalah tentang sesuatu yang terjadi, kondisi, kenyataan. Apa yang tidak bisa memberikan manfaat padamu dan tidak pula memberikan mencelakaimu. Demikianlah kondisi atau keadaan sesuatu yang diseru min dunillah selain Allah. Seharusnya intinya wala tad'u min dunillah. Jangan kalian berdoa kepada selain Allah. Sampai di situ cukup. Tapi mengapa Allah Jalla wa'ala tambahkan ma la yanfa'uka wa la yadurruk? Jawabannya li bayanil waqi', untuk menerangkan keadaan yang semestinya. Nah, kondisi sesuatu yang diseru selain Allah sifatnya ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Ma la yanfa'uka, tidak bisa memberikan manfaat kepadamu, artinya ma la yajlib lakan nafa' law abadta. Tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sekalipun kau sembah. Tidak bisa memberikan manfaat kepadamu selain kau ibadah, sekalipun kau ibadahi. Wala yadurruk, tidak bisa mencelakaimu, artinya tidak bisa menolakmu. Tidak bisa menolak bala yang menimpamu. Atau seandainya engkau tinggalkan ibadah kepadanya, la yadurruk, tidak mencelakai apapun kepadamu. Kenapa? Karena dia tidak bisa membalas. Yang disembah tadi tidak bisa, al-intiqam, tidak bisa membalas. Demikian penafsirannya. Ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Kembali bahwa kata ma la yanfa'uka wa la yadurruk adalah li bayanil waqi'. Dan bukan hanya ayat ini, contoh dari bayanil waqi' sudah disebutkan beberapa ayat sebagai bukti, diantaranya Al-Baqarah ke-21. Ya ayyuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, a'budu rabbakum. Beribadahlah, sembahlah Rabb kalian. Siapa Rabb kalian? Alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Itu bayanil waqi', yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang atau generasi sebelum kalian. Alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum bayanil waqi'. Ini sekedar untuk mengingatkan apa-apa yang sudah berlalu agar faedah tadi tidak hilang. Kemudian Allah Jalla wa'ala menyatakan, fa'in fa'alta fa'innaka izan minal zalimi. Jika engkau lakukan, redaksinya tadi, yang disebutkan tadi ketika ayat ini turun, adalah kepada beliau, sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau lakukan, fa'innaka izan minal zalimi. Maka niscaya engkau sungguh minal zalimin, termasuk dari orang-orang yang zalim. Nah, sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala tujukan redaksi itu kepada beliau, walaupun tidak akan mungkin beliau melakukannya, agar hamba tadi berpikir, kalau saja Allah ingatkan kepada Rasulnya, manusia terbaik itu diingatkan oleh Allah Jalla wa'ala, dan jika sampai melakukan, maka akan terancam, maka apalagi selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa'in fa'alta fa'innaka idan minal zalimin. Al-zalimin pada ayat itu maksudnya adalah musyrikin. Maksudnya adalah musyrikin. Dengan ditunjukkan pada ayat surat Luqman ayat ke-13. Inna syirka la zulmun azim, yang sudah kita tahu bersama. Sungguh kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, maka kezaliman di situ maknanya kesyirikan. Fa innaka idzan minadh dhalimin, maka sungguh kalau begitu kau akan termasuk orang yang berbuat zalim. Kalau ditanya mengapa tidak langsung saja Allah ungkapkan dengan musyrikin, maksudnya fa innaka idzan minal musyrikin. Kalau memang di situ Allah maukan musyrikin, kenapa tidak disebutkan saja dengan kata musyrikin? Kok kemudian dengan kata zalimin? Apa yang kita jawab? Li ajli an yubayyina anna syirka dhulmun. Untuk menjelaskan bahwa kesyirikan itu adalah bentuk kezaliman. Ya, sekaligus juga variasi nam bahwa ungkapan kesyirikan itu tidak hanya dengan kata yang lapat secara langsung, tapi bisa dengan kata yang lain, tapi maknanya adalah sama. Seperti pada ayat ini. Ya. Mengapa Allah Jalla wa'ala tidak sebutkan dengan kata musyrikin, tapi dengan kata zalimin, dalam rangka untuk menjelaskan bahwa kesyirikan itu adalah bentuk zaliman. Nah, ini dalil yang pertama. Maka kita langsung menengok pada masail. Nah, pada masail disebutkan as-saniyah, yang kedua, tafsir qauluhu wa la tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk. Sudah kita lalui tadi. Nah, faedah yang kedua tentang penafsiran surat Yunus tadi. Kemudian faedah yang ketiga, anna hadza huwa syirkul akbar, bahwa perbuatan minta atau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah syirkul akbar. Dari mana bisa kita ambil? Dari surat Luqman ayat ke-13. Inna syirka la zulmun azim. Faedah yang keempat, ar-rabi'ah, anna aslahan nas law fa'alahu irda'an li ghairih sara minadh dhalimin. Kita langsung melanjutkan faedah berikutnya. Yang keempat, anna aslahan nas bahwa manusia yang paling soleh sekalipun, lau fa'alahu, jika dia melakukannya, melakukan perbuatan tadi, irda'an liwairi, dalam rangka untuk mendapatkan, untuk mencari keridaan orang lain, suara minal zalimin, maka akan termasuk dari orang-orang yang zalim. Dan akan terjatuh kepada kesyirikan. Karena yang dia lakukan bentuk syirkul akbar. Demikian selesailah ayat yang pertama. Atau pendalilan yang pertama. Kita melangkah pada pendalilan yang kedua. Surat Yunus ayat ke-107. وَإِيَّمْ سَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّهُ. Dan jika Allah menimpakan dur, bidurrin, menimpakan sesuatu kemudaratan, فَلَا كَاشِفَ لَهُ, maka tidak ada yang bisa kashifa, tidak ada yang bisa menghilangkannya. Illa huwa, melainkan hanya dia, Allah. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Allah timpakan kemudaratan, baik itu al-maraf dalam bentuk sakit, al-faqr, kefakiran, wanahwi, dan selainnya, termasuk wabah yang sedang menimpa kita. Kalau timpakan suatu musibah, suatu wabah, tidak ada yang bisa menyelesaikan, mengentaskannya, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wabah akan terangkat dengan taubat dan istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa'lam anna al-ummah law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah lak. Etawilah, seandainya umat tadi berkumpul untuk memberikan manfaat sedikit pun kepadamu, tidaklah bisa mereka memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah catat, Allah tetapkan bagi. Nah, surat Yunus ke-107 masih dilanjutkan padanya. Wa iyam sastallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Wa in yuridka li khairin fala radda li fadlih. Wa in yuridka li khairin fala radda li fadlih. Dan jika Allah kehendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang bisa menolak terhadap karunianya. Yusibu bihi man yasha'u min ibadih. Dialah Allah yang berikan itu kepada siapa yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kita lihat terhadap masail yang disebutkan. Al-khamisah tafsirul ayah allati ba'daha, penafsiran ayat yang sesudahnya, yaitu firman Allah, wa iyamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Ayat ini juga sama pada surat Al-An'am ayat ke-17. Fa idza kana la yakshifu ad-durr illa Allah, maka jika ternyata tidak ada yang bisa menyelesaikan atau menghilangkan kemudaratan kecuali hanya Allah, wajib an takuna al-ibadah lahu wahdah. Maka wajib dengan itu menjadikan ibadah semata hanya untuknya, untuk Allah Jalla wa'ala. Kalau sudah kita akui, sudah kita tahu bahwa tidak ada yang bisa mengangkat kemudaratan, tidak satu pun makhluk yang bisa menyelesaikan musibah yang Allah telah tetapkan, maka dengan itu mengantarkan kepada kita untuk mengerti bahwa kita sepenuhnya tunduk, patuh, memperuntukkan ibadah hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Wal istighatsah bihi wahdah, dan beristighatsah hanya semata-mata kepadanya. Ini syahid atau maksud mengapa ayat itu dijadikan pendalilan oleh muallif rahimahullah. Wa iyaksaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Karena kaitannya dengan ibadah. Salah satu bentuk ibadah adalah istighatsah. Al-istighatsah hanya diperuntukkan kepadanya semata. As-sadisah yang ke-6, asail atau faidah, kaunu dhalika la yanfa' fid dunya ma'a kaunihi kufran. Keberadaan yang demikian tadi tidaklah manfaat di dunia. Bersama dengan kekufurannya. Ketika seseorang tadi falam yantafi' min du'aihi hadza fa khasirat dunya bidzalik wal akhirah bikufri. Maka tidaklah manfaat doa yang dia lakukan, sehingga dengan itu akan rugilah dunianya dan juga akhiratnya dengan kekufuran yang dia lakukan. Semua berada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pendalilan yang kedua. Berikutnya, yang ketiga adalah surat Al-Ankabut. Kita buka surat Al-Ankabut ayat yang ke-17. Fabtahu indallahi rizqa. Fabtahu indallahi rizqa merupakan potongan dari satu ayat. Innama ta'buduna min dunillah awthanan wa takhluquna ifka innal ladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'indallahi ar-rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilayhi turja'un. Demikian kelengkapan ayat. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah awsanan rupa berhala wa takhluquna ifka dan kamu membuat dusta. Maksudnya kedustaan tadi engkau katakan bahwa berhala-berhala tadi bisa memberikan syafaat di sisi Allah. Maka Allah katakan iska, itu kedustaan yang kamu adakan. Innal ladhina ta'buduna min dunillah, sungguh yang kalian sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, tidak bisa, maka tidak mampu untuk memberikan rizki kepadamu. Jika kalian akui seperti itu, tabtahu indallahi rizqa, maka kalau kamu sudah sadari itu, maka Allah perintahkan fabtaghu 'indallahi rizqa, maka mintalah rezeki itu di sisi Allah. Nah, wa'buduhu washkurulah, dan bersyukur. Sembahlah, ibadahlah kepada Allah dan bersyukurlah, ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah lah kalian akan dikembalikan. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam syarahnya di sini menyarankan atau berpendapat, seandainya muallif rahimahullah menyertakan dari ayat dari kalimat sebelumnya, innal ladzina ta'buduna min dunillah ma la yamlikuna lakum rizqa. Nah, andainya itu bisa dicantumkan, lakana aula, niscaya itu lebih baik. Baru kemudian fabtaghu 'indallahi rizqa. Yang kita saksikan di dalam dalil yang dicantumkan hanya fabtaghu 'indallahi rizqa. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin menyatakan seandainya muallif cantumkan kalimat yang sebelumnya itu pada ayat yang sama, innal ladzina tad'una min dunillah, jika engkau sembah selain Allah, la yamlikuna lakum rizqa, yang mana yang disembah tadi tidak bisa memberikan rezeki kepada kalian. Maka mereka pada kenyataannya beribadah kepada awtan, berhala-berhala, baik itu berupa syajar, pepohonan, hajar, bebatuan, wawairuhuma, ataupun selain keduanya, yang mereka sama sekali tidak memiliki rezeki, tidak bisa memberikan rezeki abadan sedikit pun kepada kalian. Nah, seandainya mereka dihadirkan, seandainya mereka doa sampai yaumul qiyamah, kata sedikit pun mereka tidak bisa menghadirkan satu biji pun kepada kalian. Dan tidak akan bisa membantu kalian sedikit pun pada kondisi yang terpuruk, sakit, kefakiran, mereka tidak bisa sedikit pun. Kenapa? La tamlikuna rizqa, karena mereka tidak memiliki rezeki. Tidak ada yang memilikinya kecuali hanya Allah. Maka Allah kemudian mengingatkan, memerintahkan, fabtaghu 'indallahi rizqa, mintalah rezeki hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dahulukan kata indallah, yang seharusnya itu di belakang. Semestinya fabtaghu rizqa indallah, harusnya susunannya seperti itu, indallahnya setelah rizqa. Namun yang kita saksikan indallahnya didulukan sebelum kata rizqa. Secara tinjauan bahasa Arab ini ada sesuatu. Sesuatunya tadi faedah berupa al-hasr. Hasr itu pembatasan. Mengapa sesuatu yang mestinya diakhirkan akan tetapi didahulukan, itu ada maksudnya. Sehingga di sini berfungsi sebagai al-hasr, pembatasan. Sehingga bagaimana mengartikan fabtaghu rizqa 'indallah la 'inda ghairi, mintalah rezeki hanya kepada Allah dan jangan kepada selainnya. Terasa berbeda penekanannya. Nah, maka disinilah indahnya bahasa Arab. Nah, sesuatu yang mestinya diakhirkan, kenapa didulukan? Nah, di situ memberikan faedah tersendiri. Maka Allah Jalla wa'ala perintahkan untuk wa'buduhu beribadahlah kalian hanya kepada Allah, merendahlah kalian kepada Allah dengan taat, merendahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan itu Allah akan turunkan rezeki dari pintu-pintu rezeki yang tidak kalian kira atau duga. Allah telah tegaskan dalam surat At-Talaq ayat ketiga, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan makhraj, solusi, jalan keluar. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan Allah akan berikan rezeki dari pintu mana yang tidak kalian duga-duga sebelumnya. Wasykurulah, dan bersyukurlah kalian kepada Allah Jalla wa'ala. Allah kaitkan dengan syukur. Nah, bersyukurlah terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur bisa kita lakukan pada tiga bentuk. Bentuk yang pertama, fil qalbi. Kita lakukan dalam hati kita. Dengan artian mengakui dengan hati nikmat itu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat itu datang dari sisi Allah jalla wa'ala. Dan nikmat yang terbesar adalah Islam. Kenikmatan terbesar adalah Islam. Syukur yang kedua adalah dengan lisan. Kita selesaikan dulu. Hampir maksud di waktu isya. Yang kedua dengan lisan. Dalam bentuk dia mungkin ceritakan kepada yang lain dengan maksud memuji Allah Jalla wa'ala. Pengakuan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Bukan dalam rangka untuk bangga, sombong, congkak terhadap hamba-hamba Allah yang lainnya. Kalla wa kalla, sama sekali tidak. Tapi dalam rangka syukur nikmat yang Allah berikan kepada dia, nikmat apapun dari yang besar sampai yang terkecil. Nah, bagaimana Rasulullah SAW juga berbicara kenikmatan yang Allah berikan kepada beliau. Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Aku adalah pimpinannya manusia di yaumal qiyamah nanti. Ini menunjukkan beliau berbicara nikmat Allah, beliau ditunjuk sebagai pimpinan seluruh manusia. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Sedangkan yang ketiga adalah dia gunakan kenikmatan tadi di jalan yang telah Allah tetapkan. Nah, di jalan ketaatan, nah, jalan amalan-amalan yang soleh. Maka itu bentuk syukur dengan al-jawarih, dengan anggota badannya. Apa yang bisa dia lakukan, dia bantu. Dia lakukan untuk membantu saudaranya, membantu yang lain. Dengan lisannya, dengan anggota badannya, dengan pikirannya. Ini bentuk-bentuk syukur yang disyariatkan. Sementara itu yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Beberapa pendalilan sudah kita selesaikan. Insya Allah kita akan bertemu pada kajian Kitab Tauhid pekan depan di Idlillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.